geng, sebuah lagu Bisa Hanjang alias Pegatan. Lagu ini spesial untuk tamu udara. Duda bukan duda, bujang bukan, tapi aku sedang bisaranya. Arseta bilang sendiri aku punya istri, dibilang beristri aku bawa sendiri. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, hop. Mana tahan kalau begini terus-terusan. Istriku tersayang marah cemburuan, menuduh aku punya pacar lagi, menuduh aku punya istri lagi. Wah, dibilang sendiri aku punya istri, dibilang beristri aku bawa sendiri. Bapakku Sairi, serahkan PT Sa Indonesia. Hey, Abah satukan. Duda bukan, bujang bukan, aku sedang pisah ranjang. Sudah hampir 3 bulan hidup sendiri. Tempat tidur ranjang besi, bantal guling jadi saksi. Tiap malam kedinginan, tiada kemesraan. Miring salah mengurap salah, yang ada hanyalah gelisah. Dipikir pikir percuma, punya istri pun percuma. Dibilang sendiri aku punya istri, dibilang beristri aku bawa sendiri. Hati-hati di jalan ya. Pamitan. Selamat jalan, jalan kustir. Bisa dikeroyok re. Hey, ho. Melaten bergoyang. Bukan bujang bukan, aku sedang pisah ranjang. Sudah hampir 3 bulan hidup sendirian. Asik. Tempat tidur ranjang basi, bantal guling jadi saksi. Yang ada hanyalah gelisah. Dipikir percuma, punya istri pun percuma. Dibilang sendiri aku aku bawa sendiri. Arseta, Rek Seni Swasta. Tepuk-tepuknya dulu.